إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار قوم مسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul yang mereka seluruhnya memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Demikian pula tentunya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul, dan bahkan beliau adalah rasul yang termulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia, sebagaimana datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarim al-akhlaq." Sesungguhnya hanyalah aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Allah subhanahu wa ta'ala juga telah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung, benar-benar berakhlak di atas yang agung. Demikianlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan panutan, teladan bagi kita semua, agar hendaknya kita berhias dengan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sekian banyak hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan keutamaan bagi orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, yang memiliki akhlak yang terpuji di dalam kehidupan dunia ini. Di antara keutamaan yang akan diberikan bagi orang-orang yang selalu berusaha menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, yaitu mereka akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beruntung masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthari ma yudkhilu an-nas al-jannah, faqala sallallahu alaihi wasallam taqwallah wa husnul khuluq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sesuatu yang menyebabkan manusia, yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan demikian pula akhlak yang baik. Demikianlah kedua hal ini telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk bertakwa kepada Allah dan berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik telah diterangkan dalam hadis yang lainnya, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, ketika sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu meminta wasiat, meminta nasihat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ausini ya Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Abu Dzar, dan juga wasiat ini tentunya diperuntukkan kepada umatnya, yaitu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bikhuluqin hasanin." Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Apakah engkau berada di masjid, apakah engkau berada di rumah, apakah engkau berada di tempat kerja, dan dimanapun engkau berada, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iringkanlah satu kejelekan dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan tersebut. Dan yang berikutnya kata Rasulullah SAW, "Wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin," dan berakhlaklah kepada manusia, berbudi pekertilah kepada manusia dengan akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur. Demikianlah perintah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang banyak memasuki surga Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan karena ketakwaan mereka kepada Allah. Dan demikian pula di antara sebabnya adalah karena mereka orang-orang yang memiliki akhlak yang baik dan akhlak yang terpuji di dalam kehidupan dunia ini. Dan tidak hanya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang lainnya yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari sahabat Abu Umam Al-Bahili radhiyallahu anhu, menyebutkan akan keutamaan yang lain. Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadis tersebut akan menjamin surga yang tertinggi bagi orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, "Ana raghibun bi baitin fi ala al-jannati liman hasuna khuluquhu. Ana raghibun bibaitin fi alal jannati." Saya akan menjamin rumah, sebuah rumah yang paling tertinggi di surga. "Liman hasuna khuluquhu," bagi siapa yang baik akhlaknya, bagi siapa yang baik akhlaknya di dalam kehidupan dunia, terpuji akhlaknya, senantiasa menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW akan menjamin untuknya surga yang paling tertinggi, sebuah rumah yang paling tertinggi di surga Allah Subhanahu wa taala, ketika dia adalah orang yang baik akhlaknya. Demikian keutamaan yang akan diberikan bagi orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Bahkan tidak hanya itu, seseorang yang selalu berusaha menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, walaupun dia adalah orang-orang tidak termasuk dari orang-orang yang rajin dalam berpuasa, demikian pula tidak termasuk dari orang-orang yang senantiasa menegakkan qiyamul lail, namun ketika dia adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi dirinya untuk berakhlak yang baik, baik kepada Allah, demikian pula berakhlak yang baik kepada sesama manusia, maka tentunya mereka akan mendapatkan derajat seperti derajat orang-orang yang berpuasa di siang hari, dan seperti derajat orang-orang yang menegakkan qiyamul lail. Hal ini telah disebutkan Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina la yudriku darajat as-sha'imi al-qa'imi." Sesungguhnya seorang mukmin akan mendapatkan derajat seperti seorang yang berpuasa dan seperti seorang yang menegakkan qiyamul lail. Demikian keutamaan yang besar yang akan didapatkan bagi seseorang yang selalu berusaha menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang terpuji, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk dari hamba-hambanya yang berusaha meneladani dan meniru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam hadis tersebut, dari hadis-hadis yang telah kita sebutkan, menunjukkan akan besarnya keutamaan bagi orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji di dalam kehidupan dunia ini. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui akan besarnya keutamaan yang akan diberikan bagi orang-orang yang selalu berusaha menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang terpuji, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya alangkah baiknya kita akan menyebutkan di antara contoh-contoh akhlak yang baik, akhlak yang terpuji yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah menyebarkan salam sesama kaum muslimin. Menyebarkan salam adalah salah satu akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, dan hal itu telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la yadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afshu as-salama bainakum." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, jadi demi Allah, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la tu'minu hatta tahabu, dan belumlah sempurna keimanan kalian sampai kalian saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Awala adullukum ala syai'in, maukah aku tunjukkan kepada sesuatu, kata Rasulullah, idza fa'altumuhu tahabbtum, yang jikalau kalian melakukan sesuatu ini, maka niscaya kalian akan saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Afshu as-salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian, tebarkanlah salam di antara kalian. Bahkan dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW memerintahkan agar kita memberi salam baik kepada orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Sebagaimana datang dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Taqra'u as-salam man bima 'arafta nam aw ma lam ta'rif." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah salam, hendaknya engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Demikianlah bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada masa-masa ini begitu banyak orang-orang yang menyepelekan hal ini, sesuatu perkara yang ringan, sangat mudah untuk dilakukan. Namun betapa sulitnya lisan ini untuk menyampaikan salam kepada sesama muslim, untuk menyampaikan salam kepada kepada temannya dan yang lainnya. Begitu beratnya lisan ini. Nah, padahal ketika seorang mengucapkan salam kepada saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan kecintaan kepada mereka. Nah, mereka akan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, hidupkan sunnah ini. Ini adalah perintah Rasulullah SAW, agar hendaknya engkau menebarkan salam. Nah, baik kepada orang yang engkau kenal maupun kepada orang yang tidak engkau kenal. Demikianlah bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya lebih utama lagi kepada kalian wahai para penuntut ilmu, maka beramallah dengan amalan yang ringan ini. Hendaknya hidupkan salam di antara kalian. Nah, ketika melewati teman kalian, berikanlah salam kepadanya agar hilang rasa hasad, hilang rasa nam iri dengki kepada saudara kalian, ataupun penyakit-penyakit hati yang tersembunyi dalam diri kalian. Nam Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan kecintaan kepada saudara kalian. Bahkan merupakan hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, haqqul muslim ala al-muslim sittun wa fi riwayah khamsun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, di antaranya kata Rasulullah SAW, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila engkau berjumpa dengannya maka berilah salam kepadanya. Apabila engkau berjumpa dengannya maka berilah salam kepadanya. Ini di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Bahkan tidak hanya kepada orang yang memberi salam, Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang lainnya hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, yaitu raddus salam, menjawab salam yang telah dilontarkan, yang disampaikan oleh muslim yang telah memberi salam kepadamu, engkau hendaknya menjawab salamnya. Demikianlah hubungan yang diajarkan oleh Islam, agar hendaknya kita menghidupkan sunnah ini. Nah, agar Allah Subhanahu wa taala nah memberikan kecintaan kepada saudara kita dengan kita memberikan salam kepadanya. Kemudian di antara akhlak yang baik dan akhlak yang terpuji yang juga dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belumlah sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Nah, ketika seseorang mencintai saudaranya, mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya, maka hendaknya dia bersemangat untuk memberikan kebaikan kepada saudaranya, bersemangat untuk membantu saudaranya, bersemangat untuk senantiasa meringankan beban saudaranya. Nah, bersemangat untuk membantu apa saja nah yang bisa dia lakukan untuk saudaranya. Inilah keimanan yang sempurna yang akan diraih bagi seorang mukmin ketika dia mencintai saudaranya nah seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri. Tentunya setiap kita menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat, maka tentunya seorang mukmin berusaha juga untuk memberikan jalan keselamatan bagi saudaranya. Ini diantara contoh akhlak yang baik. Kemudian diantara yang lainnya, yaitu Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada kita agar hendaknya kita bersifat dengan sifat santun, sikap lemah lembut, dan tidak tergesa-gesa dalam segala urusan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW telah memuji seorang sahabat, nah, Asyad Abdul Qais, yang mana beliau memiliki sifat yang mulia, inna fika khuslatain al-hilmu wal-anaf, sesungguhnya engkau memiliki dua sifat yang terpuji, yaitu al-hilm, sikap santun, wal-anaf, sikap tidak tergesa-gesa. Nah, inilah pujian Rasulullah SAW kepada sahabatnya, dan tentunya hal itu menunjukkan bahwasanya sikap santun, sikap tidak tergesa-gesa, nah, ketenangan dalam melaksanakan apa saja adalah merupakan sifat yang terpuji di dalam Islam. Demikian pula sikap lemah lembutan. Ketika Rasulullah SAW bersabda, nam, bahwasanya inna Allah rafiq, nam, yuhibbur rifqa. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala maha lemah lembut, dan Allah mencintai kelemah lembutan. Allah Subhanahu Wa Taala sangat mencintai kelemah lembutan, dan tidaklah seorang diberi kelemah lembutan, nam, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya karena rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam ayatnya bagaimana dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya dengan sikap lemah lembut yang ada pada beliau, sehingga manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, sehingga manusia mencintai Islam, sehingga manusia senang dengan Islam. Dari akhlak yang terpuji yang beliau miliki, dari kelemah lembutan yang beliau tampakkan kepada manusia, dan itulah sikap yang benar, sikap yang baik ketika kalian berdakwah, wahai para thalabatul ilm. Nam, tampakkanlah akhlak yang baik di hadapan manusia, berlemah lembutlah kepada mereka, jangan engkau bersikap kasar dan kaku kepada manusia, yang membuat mereka lari dari dakwah Allah Subhanahu Wa Taala, dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan tentang nabinya, fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli. Maka dengan disebabkan karena rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, nam, engkau wahai Muhammad lemah lembut kepada mereka, lemah lembut kepada mereka. Walaupun tafadhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau seandainya engkau bersikap keras, nam, lagi berhati kasar, kaku kepada mereka, kepada manusia, lam faddu min hawlik, niscaya mereka akan meninggalkanmu, mereka akan meninggalkanmu. Demikianlah, nam, contoh teladan yang ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terlebih lagi hendaknya seorang mukmin bersikap tawadhu, bersikap rendah hati di hadapan manusia, yang dengannya mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man tawadha lillah rafa'ahu Allah. Orang siapa yang bertawadhu, rendah hati karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya, tentunya di dunia dan juga lebih-lebih di akhirat kelak nanti. Inilah di antara keutamaan, nam, bagi orang-orang, nam, yang berakhlak mulia. Dan telah kita sebutkan contoh-contoh, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya, nam, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari hamba-hambanya yang berhias dengan akhlak yang mulia. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, nam, yang disebutkan dalam riwayat Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nam, beliau senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, nam, wala yahdi li ahsaniha illa anta. Kemudian wala yasrif anni sayyi'aha, la yasrif anni sayyi'aha illa anta. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku akhlak yang mulia, akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak yang baik kecuali engkau, ya Allah. Naam. Wa la yasrifu anni sayyaha, la yasrifu anni sayyaha illa anta. Dan palingkanlah aku, ya Allah, dari akhlak yang jelek, dari akhlak yang buruk. Dan tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang jelek, dari akhlak yang buruk, kecuali engkau, ya Allah. Inilah doa yang senantiasa diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap kita termasuk dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan akhlak yang baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari akhlak yang tercela, dari akhlak yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.